ya, banyak membiasakan bacaan ikhfa yang benar. Huruf berikutnya zal, contohnya a'adzartahum tunzirhum wa munzirina. Ya. Kemudian zai, contohnya baris kelima unzila ilaika anzaltu wa tanzi'u. Halaman 19. Huruf yang berikutnya, huruf ke delapan, ke berapa? Ke tujuh dan ke delapan, yaitu sin dan shin. Contoh sin, wa tansawna al insanu fala tansa. Coba diulangi watan sauna. Watan sauna al-insanu fala tansa. Baik. Contoh pada shin. Nushizuha. Nushizuha. Shizu. Shizu. Ya, jangan keliru. Jangan balik-balik. Ya, jangan diganti huruf tersebut dengan huruf lain. Shin zai ya. Nushizuha. Nushizuha. Zu. Ya, bukan yu ya. Nushizuha. Nushizuha. Nushizuha. Nushizuha. Wa ansha'na. وَيُنْشِئُ وَيُنْشِئُ. طيب. Berikutnya huruf ke 9 dan 10. Yang pertama fa, kemudian kaf. Coba lihat keterangan pada bagian bawah. Untuk ikhfa nun pada fa, bibir bawah mendekati dua gigi seri atas ya. Mendekati dua gigi seri atas. Baik. Nah, karena fa kan letaknya di mana? Bibir. Jadi satu-satunya huruf ikhfa yang dari bibir ya huruf fa. Yang lainnya dari lisan. Ta fa jim dal dal zai sin shin sad da ta ga qaf kaf. Nah, yang salah satunya, satu-satunya dari bibir adalah huruf fa. Seperti ini caranya. Munfakina. Munfakina. Munfakina. Fatanfa'ahu. Fatanfa'ahu. Yunfakhu. Yunfakhu. Ulangi. Munfakina. Untuk ikhfa nun pada kaf, lidah bagian belakang menempel ke langit-langit. Ya, jadi untuk kaf, kalau tadi huruf-huruf sebelumnya itu ngambang, suara gunahnya itu apa? Ngambang. Ya, maka ketika nun bertemu kaf, ya, suaranya murni atau terpusat pada hidung. Ya, yaitu dengan menempelkan bagian lidah belakang ke langit-langit. Dengan apa sama dengan ini suara ng atau eng ya ketika bertemu dengan kaf, demikian caranya. Angka. Mingkum. Angkala. Angkalan. Kemudian contoh yang paling bawah coba. Ingkanu. Ingkanu. Waman kafara. Waman kafara. وَفَسَادٌ كَبِيرٌ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. Sebab ulangi, إِنْ كَانُوا Jadi di dalam beberapa apa buku-buku rujukan tajwid disebutkan huruf nun yang samar ketika bertemu dengan selain kaf dan qaf maka suaranya berbagi, sebagian masuk hidung, sebagian masih di mulut. Misalkan nun ketemu ta, anta, coba ya, bisa kita rasakan ya. Misalkan kita tutup apa hidung kita, suara nun masih berlanjut karena yang bersuara adalah bagian mulut. Anta, ya demikian. Adapun nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan kaf maka suara nun yang samar itu terpusat di hidung. Ming, ya, ya ketika lubang hidung rapat maka suara pasti akan berhenti karena tidak berbagi suaranya dengan mulut. Itu faedah saja.